apakah mungkin sebuah keluarga mendapat sakinah, mawaddah dan rahmah sementara pernikahan tersebut dikarenakan perbuatan zina? Ya, kalau memang karena zina, mestinya kan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Tidak dilaksanakan pernikahan kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dari perbuatan tersebut. Yang kedua, betul-betul rahim pun kosong, ya, dalam kondisi rahim itu kosong. Nah, kalau dia bertaubat kepada Allah, ya semoga taubatnya diterima, kemudian berubah menjadi keluarga yang bahagia. Tapi kalau tanpa ada taubat kepada Allah Azza wa Jal, melanggar tuntunan Allah dan Rasulnya, maka dikhawatirkan isinya adalah malapetaka, ya. Dan ternyata banyak pula keluarga yang sepertinya sebelum itu begitu dekatnya dengan pacaran dulu, ya, memilih pasangan, ternyata di pertengahan jalan cerai. Banyak sekali yang seperti itu, ya kan? Karena itu sudah tidak syar'i, bahkan melanggar syariat. Walaupun alasannya memilih pasangan, ya, itu hanya alasan. Hanya alasan yang hiasan-hiasan syaitan yang pada kenyataannya justru berlawanan dengan alasan-alasan tersebut. Ya. Tentu tuntunan Islam dalam mencari jodoh tidak seperti itu. Tidak seperti itu.